mencapai Jamul Mudzakkar Salih. Jamul Mudzakkar Salih ialah suatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika rafat, ya dan nun ketika rafat, pada mufradnya nah suatu yang mungkin arti tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika apa, ya dan nun ketika nasab dan mufrad pada isim mufrad. Karena mufradnya tidak diganggu gugat, tidak dirubah bentuknya. Ya. Hanya ditambahi waw dan nun ketika rafat, ya dan nun ketika nasab dan mufrad. Maka jamak tersebut disebut dengan salim. Salim itu artinya orang yang selamat. Yakni selamat dari perbuatan merubah bentuk mufradnya. Nah, Itulah sebabnya kenapa jamak takdir tidak disebut jamak takdir salim begitu ya. Kenapa? Karena dia merubah bentuk mufradnya sehingga dikasih nama takdir. Takdir itu artinya memecah, mengobek-obek, memecah belah. Nah, seperti memecah belah bentuk kufatnya supaya menjadi jamak sehingga disebut jamak takdir. Tapi kalau jamak mudzakkar salim disebut salim, nah, karena selamat dari perbuatan merusak bentuk kufatnya. Ya, disebut mudzakkar karena kebanyakan yang masuk adalah mudzakkar. Menunjukkan manabai laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Jawab dari kata-kata ini, ketika hak menggunakan tanda al-waw, ketika nasab dan khabar menggunakan tanda al-ya, sebelum nun, nam, yaknya nun ya, yaknya di kasrah, nunnya di fathah. Kalau isim mutsanna, yaknya di sukun, ya, nunnya di kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, yaknya di kasrah. Oh, nah, yaknya di sukun. Yaknya di sukun. Nunnya di pasrah. Bedanya nunnya dan isim mutsanna itu di kasrah. Nah, kalau nun pada jamak mudzakkar salim di fatha barokahmu, yaknya sama-sama di sukun, ya, oke. Nah, berarti contoh Muslimun ini apa? Mukhlas apa mukana? Kawan, kalau ini jalan mudzakkar salim, tinggal memenuhi sana, mengunyah apa? Nah, sempat. Kalau apa tambahi wawu dan nun, nunnya di fathah. Muslimu nah. Kalau pesanannya ialah nasab atau khobar, tinggal menambahi ya dan nun. Nunnya di muslimun menjadi bentuk mufradnya selamat dari perubahan-perubahan yang biasa dilakukan oleh si jamak takdir sehingga dia memberi kehormatan pada jamak yang ya jamak yang menjadi mitranya tadi dengan sebutan jamak mudzakkar ada salimnya karena selamat dari perbuatan merubah bentuk mufradnya. Jadi jangan sampai dihilangkan salimnya. Karena itu ialah gelar kehormatan untuk jamak mudzakkar tersebut. Ya, karena dia selamat dari tindakan merubah bentuk mufradnya. Ini bukan alasannya saya buat-buat. memang kenyataannya ya. Ya. Baik. Gak singkat-singkat saja. Sebetulnya isim mufrad yang boleh menjadi jamak mudzakkar salim itu bak semua bentuk isim mufrad ya. Hanya yang disepakati bisa dibikin sebagai jamak mudzakkar itu nanti pada saat yang tepat saja menyampaikannya. Baik. Barakallahu. Yang ke lima. Apa? Hah? Jamul mu'annas salim. Apa itu jamul mu'annas salim? Jamul mu'annas salim ialah jamak yang sesuatu yang menunjukkan dua atau lebih, tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Ini definisi, masalah definisi saja diperselisihkan dan dipermasalahkan ya. Saya pilihkan yang aman dan yang kuat tentunya ya. Jamak mu'annas salim ialah sesuatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-lakinya dengan tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Dengan tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Tapi yang terbentuk jamak mu'annas salim itu ada yang artinya laki-laki. Na'am. Ya. Ya kan? Apa? Hah? Sebenarnya. Nama laki-laki yang pakai tamam. Apa? Muawiyah. Hah? Muawiyah. Muawiyah itu. Ya, jadi jamak mu'annas salim ialah sesuatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, dengan adanya tambahan alif dan nun pada huruf alif dan ta pada huruf akhirnya. Nah, kenapa kok disebut mu'annas? Karena kebanyakan artinya perempuan atau yang dianggap perempuan, tapi tidak menafikan adanya yang menunjukkan arti laki-laki. Ya. Nah, hukum itu diambil dari keumumannya. Pada umumnya yang terbentuk jamak mu'annas salim itu menunjukkan arti perempuan, sehingga dipakailah mu'annas untuk menunjukkan keumuman. tapi tidak pembatasan. Ya. Yang paling penting tadi ada tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Huruf akhir mufradnya maksudnya ya. Nah. Jamak muannats salim ini ketika rafa menggunakan ada lomba. Ketika nasab menggunakan ada? Hah? Allahul musta'an alikan. Kasro. Ketika kufat menggunakan tanda? Kasro juga. Nasar kofiku. Terus terbawa dalam kaidah-kaidah berikutnya. Hafalan kalian. Jangan sampai dilepas. Ya. Pegang rat-rat. Sikit dengan bidang kalian. Baik, barakallahu. Contoh. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun. Apa bukannya? Dua, ya. Muslimatun ada alif dan ta. Bukan muslimatun, tapi muslimatun, ya. Diakhiri oleh alif dan ta. Zainya. Kalau nasab dan mufrad muslimatin. Dia juga diberi gelar salim karena selamat dari tindakan merubah bentuk mufradnya. Kalau ada yang bertanya, baitun hakim hakira itu tentu jawabannya ialah abiyah. Bukankah ini menunjukkan arti tiga berfi na'am yang diakhiri oleh alif dan ta pada akhirnya? Apakah abiyah disebut jamak muannats salim? Bukan. Kenapa? Karena ada tambahan dan perubahan dari bentuk mufradnya. Ada tambahan dan perubahan dari bentuk mufradnya. Dari dia melakukan tindakan merubah bentuk mufrad sehingga tidak pantas disebut salim sama muannats salim. Naam, dan takdir muannats, tapi enggak salim. Ya. Atau alasan yang lain, karena tak di sini. Nah, ini bukan tak tambahan. Tapi tak di sini adalah tak asli kalimat mufradnya. Ya, tambahannya cuma pada alifnya saja. Sedangkan dalam jamak muannats salim, alif ya tambahan, taknya ya tambahan. Bukan asli dari kalimat mufrad. Nah, kalau ada tindakan merubah bentuk mufrad, jangan kali-kali memberi jamak yang ada salimnya. Nah, pasti itu ulahnya jamak taksir. Ya. Nah, kalau jamak sudah kira salim atau jamak mana salim, itu tidak akan merubah bentuk mufradnya. Tinggal tambahan dengan tambahan yang telah ditetapkan tadi. Barakallahu. Baik, selanjutnya Irwan, Taal, Hafalan, Tersebelum, Siap sawe. Insyaallah. Masuk. Ya insyaallah pada ke situ. Masuk ya. Nah.